saya tidak mau menyanyiakan karunia Tuhan ini. Banyak, ah nggak mau aku nyanyi lagi, ah malas. Jangan. Terus mau terus. Sampai di mana kekuatan ini. Ya insya Allah saya sehat terus. Mudah-mudahan sehat terus. Masih energik. Suara juga nggak fals. Orang-orang, kalau saya nyanyi di orang-orang ya. Suara saya gimana, masih seperti dulu nggak? Masih. Aneh tuh. Jadi saya sendiri aja sampai gini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau saya mau tidur ya di hotel apa bubar show nih. Engkau karuniai aku dengan apa, masih kesehatan saya masih terjaga, terus orang-orang masih menghargai saya. Alangkah bahagianya saya. Karuniamu yang tiada tara begitu. Saya sudah tua ya Allah, 73, tapi orang-orang masih senang sama saya. Lucu itu. Masih terus sampai 2 jam saya panggung. Ngeri itu kalau dipikir-pikir. Di luar negeri aja mungkin gak ada kali 73 nyanyi-nyanyi terus. Bahwa lagu Kuskus itu adalah kejadian sesungguhnya dari kehidupannya. Makanya abadi kan, makanya lo jadi legenda. Jadi gak ngawur. Andaikan kau datang ceritanya begini ini. Dulu kan saya ini, waduh gak enak tadi dengerin bekas pacar tuh gak enak saya. Itu dulu saya pacaran sama drummer Dara Puspita, Susi Nender. Dia keluar negeri, main band, keluar negeri 3 tahun gak pulang. Kan jadi, saya kan bingung, terkatung-katung. Akhirnya, saya dicantolin, bukan kecantol, saya dicantolin sama perempuan cewek lah gitu ya. Akhirnya punya anak kan. Nah terus gimana ya kalau dia datang? Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Terang gak mungkin itulah kembali lagi, karena udah kadongan begitu, maksud kita mau malah dua-duanya sakit hati kan repot. Ya sudah, mengalir seperti air, saya teruskan yang kecantol tadi. Jadi memang kejadian seseorang itu menurut kehendak Tuhan, nggak bisa dipaksain. Kalau kita bersyukur dan pasrah sama kehendak Tuhan ya selamat kita. Tapi kalau kita menentang kehendaknya, biasanya frustasi, minum, akhirnya kayak orang gila. Nah itu nggak boleh. Gitu. Kita harus bersyukur. Yang lalu sudah lalu, yang sekarang kita harus benar-benar bagus. Kita jalani dengan ikhlas, dengan jujur, ya kan? Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanku kepada jawaban. betapa